Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Ghamur Riya wa Ahli, celaan terhadap riya dan pelakunya, wa hukmu tasyrikil ibadati bi syai'in min aradid dunya, dan hukum tercampurnya ibadah dengan sesuatu dari tujuan dunia. Baik. Dan kita telah memasuki bab yang ketiga dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang hukmu tasyrikil ibadah bishay'in min aradid dunya, hukum tercampurnya ibadah dengan sesuatu dari tujuan dunia. Ya, hukum tercampurnya ibadah dari sesuatu tujuan dunia. Disebutkan oleh al-muallif Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullah, lihadhihi al-mas'alah thalathu halat. Permasalahan ini ada tiga keadaan tentang hukum tercampurnya suatu ibadah dengan sesuatu daripada tujuan dunia. Nah, ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, bi antakuna iradatal abdi kulluha liqasdid dunya, yaitu keadaan di mana keinginan seorang hamba seluruhnya adalah tujuan dunia. Jadi tujuan dia melakukan ibadah semuanya adalah dunia. Wala yakunu lahu iradata liwajhillahi waddaril akhirah. Dan tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali padanya keinginan untuk mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahala negeri akhirah. Fahada syirkun akbar, maka ini yang seperti ini syirik akbar, syirik yang besar. Kal munafiqi, seperti orang munafik. Fa innahu ma arada bi islamihi illa dunya, karena sungguhnya orang munafik tidak ada keinginan dari keislaman mereka kecuali dunia. Ini orang munafik, ya. Tidak ada sama sekali mereka mengharapkan wajah Allah, tidak. Tidak ada sama sekali pada mereka mengharapkan pahala dari Allah, tidak ada. Keadaan orang munafik, semata-mata tujuan mereka dunia. Qala Syekhul Islam fi Majmu'il Fatawa, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'il Fatawa, wa rajulun qad yaqsudul amala al-mu'ayyan min ghairi an yaqsuda ta'atullah wa ibadatahu. Dan ada seorang yang dia bertujuan, ya, mengamalkan amalan tertentu tanpa dia bermaksud untuk ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi ada satu seorang yang dia melakukan amalan tertentu tanpa bertujuan ketaatan kepada Allah, demikian pula tanpa tujuan ibadah kepada Allah. Nah, kaman yadfa'u zakata malih ila sultan li'alla yadriba unuqah, sebagaimana seorang yang dia menyerahkan harta zakat, menyerahkan hartanya, ya, atau menyerahkan zakat dari hartanya kepada pemimpin, kepada sultan, supaya dia tidak ditebas lehernya. Nah, jadi dia serahkan ya dia tunaikan zakat kepada sultan, kepada pemimpin, tujuannya apa? Supaya tidak di tidak dihukum. Nah, tidak ditebas lehernya. Auyun qasah hurmatuh, atau dalam rangka supaya kehormatannya tidak dikurangi. Au ya'khudha maluh. Au ya'khudha malah, atau supaya hartanya tidak diambil, tidak dirampas. Nah, jadi dia menyerahkan, ya, memberikan hartanya zakat, tujuannya supaya tidak mendapatkan hukuman dari sultan. Nah, atau kehormatannya tidak dikurangi. Nah, atau hartanya tidak dirampas. Au qama yusalli khaufan ala damih au malih au irdih, atau dia berdiri melakukan sholat karena takut, ya, takut akan ditumpahkan darah, harta dan kehormatannya. Ya, karena apabila, ya, suatu negara menerapkan hukum Islam, maka seorang yang meninggalkan sholat, dia dihukum dengan hukuman mati. Ya. Nah, seorang yang meninggalkan sholat, kalau diterapkan hukum Islam, diterapkan syariat Islam, maka hukumannya adalah hukum mati. Nah, yustatab, dimintai taubat, orang yang meninggalkan sholat, dia dimintai taubat, ya, fa in taba wa illa kutil. Kalau dia bertaubat, kalau tidak mau bertaubat, maka dia dihukum mati. Ya. Nah, sehingga ada seorang yang sholat, mungkin dia tinggal di negara Islam atau negara yang menerapkan syariat Islam. Nah, yang dia khawatir kalau tidak sholat, dia akan dihukum. Nah, atau hartanya akan diambil, ataupun kehormatannya akan hilang. Nah, sehingga dia pun mengerjakan sholat bukan karena mengamalkan atau menjalankan perintah Allah, bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi karena takut. Wa hadhihi halul munafiqin umuman, maka ini adalah keadaan kaum munafik secara umum. Ya, orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka hidup bersama Rasul di tengah-tengah para sahabat, mereka menjalankan syariat Islam, mereka sholat di belakang Rasul, bahkan mereka pun ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya apa? Karena mereka takut. Nah, mereka dalam keadaan lemah di Madinah, orang-orang munafik tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka pun menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Inilah orang munafik, ya, dengan nifakun akbar, dengan kemunafikan yang besar. Wahadi halul munafiqin umuman wal mura'ina fi ba'dil a'mali khususan, maka inilah keadaan orang munafik secara umum dan keadaan orang yang berbuat riya pada sebagian amalnya secara khusus. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, dan apabila mereka, orang-orang munafik, berdiri menegakkan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, yura'unan nas, karena tujuannya adalah ingin dilihat manusia. Nah, sholat, tapi sholatnya malas, ya, apalagi kalau tidak ada yang melihat mereka melakukan sholat. Nah, waqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, celaka orang-orang yang sholat. Nah, lo kok bisa celaka orang yang sholat? Maka jangan dipotong ayatnya sampai di sini, ya, harus dilanjutkan. Siapa mereka yang celaka? Orang-orang sholat yang mereka mendapatkan wail, kecelakaan. Alladzinahum an sholatihim sahun. Yang pertama adalah orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. an salatihim sahun. Para ulama menjelaskan, ya, siapa mereka yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang mereka mengerjakan sholat dengan menunda-nundanya, mengakhirkan sholatnya tanpa udzur. Nah, ini penjelasan para ulama. Nah, ya. Sehingga ayat ini alladzina hum an salatihim sahun, dengan huruf jar'an, dia bukan fi, sehingga kita pun bersyukur. Kalau ayat ini bunyinya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka lalai, ya, mungkin kebanyakan kita di dalam sholat kita banyak yang perkara-perkara yang kita pikirkan di luar sholat. Nah, ya, nah, mungkin ketika sholat ingat urusan dunianya, ketika sholat ingat keluarganya, ingat kejadian-kejadian yang pernah dia alami, ya. Nah, teringat, banyak ingatan-ingatan yang muncul ketika kita sholat. Nah, ini juga termasuk sahwu, ya, termasuk lalai. Nah, yang seperti ini akan mengurangi kekhusyuan. Yang kalau dia tidak menepis, tidak melatih jiwanya, ya, tidak melawan kelalaian yang ada dalam sholatnya, maka sholatnya akan berkurang pahalanya. Nah, ya, sholatnya akan berkurang. Sehingga terkadang ada orang yang sholat lupa apa yang dia baca tadi, apa yang dia ucapkan dia pun tidak paham. Ya, nama ini alladzinahum an sholatihim sahun, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat tanpa uzur, ya, berdasarkan penafsiran sebagian para ulama. Nah, ini yang pertama. Kemudian alladzinahum yuraun, orang-orang yang mereka berbuat riya. Ini juga celaka, sholat dalam keadaan mereka riya. Wayamnaunal ma'un, dan mereka mencegah untuk memberikan al-ma'un, yakni barang-barang berguna. Nah, mencegah untuk memberikan barang-barang berguna, menghalangi orang untuk memberikan ataupun meminjamkan, ya, alat-alat ataupun barang-barang yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga tentang orang-orang munafik dalam surat Taubah, wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Ya, orang-orang munafik mereka la ya'tuna salah illa wahum kusala, tidaklah mereka mendatangi sholat kecuali mereka dalam keadaan lalai atau dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka berinfak, bersedekah, kecuali mereka dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan benci. Ya, mereka juga bersedekah, tapi apa? Penuh dengan kebencian. Nah, berat untuk mengeluarkan hartanya. Nah, ini keadaan orang munafik. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi uddati sabirin, dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab Uddatu Sabirin, wa ma'nal ayah, dan makna ayat ala hadza, dan makna ayat ini yang dimaksud beliau adalah ayat di dalam surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha ila akhiril ayah. Beliau jelaskan maknanya adalah man kana yuridu bi amalihi al hayata dunya wa zinataha wa hadza la yakunu mu'minan albattah. Barang siapa yang menginginkan dengan amalannya kehidupan dunia dan perhiasannya, wa hadza la yakunu mu'minan, dan ini bukanlah seorang mukmin sama sekali, bukanlah keadaan seorang yang memiliki keimanan sama sekali. Ya, nah, jadi tidak ada seorang mukmin, tidak ada di dalam amalannya yang dia niatnya sama sekali tidak ikhlas, itu tidak ada. Ya, walaupun mungkin ada tercampur dengan keinginan dunia ataupun riya, tapi tidak 100% ya seorang mukmin. Nah, fa innal 'asi wal fasik walau balighan fil ma'siyah wal fisq fa inna ma yahmiluha 'ala an ya'mala a'malal birri lillah. Karena sesungguhnya al-'asi, seorang pelaku maksiat, wal fasik, seorang yang fasik, walau balagha fil ma'siyah, walaupun dengan kemaksiatan dan kefasikan yang ada pada diri mereka, dengan tingkat kemaksiatan dan tingkatan kefasikan yang ada pada mereka, fa inna ma yahmiluhuma 'ala an ya'mala a'malal birri lillah. Maka seorang yang pelaku maksiat dan seorang yang fasik, ketika mereka mengamalkan kebaikan, ya kan, mengamalkan amalan kebaikan, yang mendorong mereka untuk mengamalkan kebaikan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mereka. Ya, orang-orang pelaku maksiat misalnya, ataupun orang-orang yang fasik, nah, yang terkenal dengan suka melakukan maksiat, ketika mereka melakukan kebaikan, ya, mereka melakukan itu ikhlas. Dan itu kebanyakannya, ya, orang-orang yang mungkin kehidupannya bergelimangan dengan dosa, ya, itu akan muncul, ya, kalau mereka orang beriman, seorang mukmin muslim, itu akan muncul dalam diri mereka keinginan untuk bertaubat, untuk berbuat baik. Terkadang pun mereka sholat, ya, nah, terkadang mereka sholat, nah, dan ini banyak keadaan yang seperti itu, pelaku maksiat tapi tetap sholat. Nah, istilahnya apa? STMJ. Nah, STMJ, tahu STMJ? Nah, sholat terus, maksiat jalan, seperti itu, ya. Nah, STMJ. Sholatnya terus, tapi maksiatnya tetap jalan. Gitu. Seperti ini bagaimana? Apakah sholatnya sia-sia? Ya tidak. Ya tetap dia, ketika dia melakukan sholat, dia melakukan kebaikan. Ya, nah, bukan sia-sia, nggak ada istilah percuma sholat tetap maksiat lah. Yang wajib adalah seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada Allah, ya, dan terus dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha, ya. Nah, maka seorang al-'asi wal-fasid, nah, bagaimanapun keadaan mereka di dalam kemaksiatan dan kefasikan, maka yang mendorong mereka untuk mengamalkan amalan bir itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yuridani bi amalil birri wajhallah wa in amila bi ma'siyatih. Ya. Nah, maka keduanya dengan amalan-amalan bir mereka menginginkan wajah Allah walaupun mereka tetap mengamalkan maksiat yang kita istilahkan tadi. Ya, nah, kalau mereka ikhlas beramal, ya, insya Allah ajar, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, fa amma, adapun hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang melakukan maksiat atau seorang yang sholat dan tidak bisa meninggalkan maksiat, maka sholatnya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, ya. Bahkan hadis yang palsu. Nah. Fa amma man lam yurid bi amalihi wajhallah wa inna ma arada bihi dunya wa zinataha. Adapun orang yang tidak menginginkan dengan amalannya wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa inna ma arada bihi dunya wa zinataha. Hanya saja mereka menginginkan dengan amalan mereka dunia dan perhiasannya, fa hadza la yadkhulu fi dairati ahli iman. Maka yang seperti ini mereka tidak masuk, ya, di dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, yaitu seorang yang tidaklah menginginkan dengan amalannya kecuali dunia, mereka tidak menginginkan wajah Allah dan hanya menginginkan dunia dan perhiasannya, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, qala syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kama fi ad-durarisaniyah wa huwa yatakallamu ani syirkil akbar, ketika beliau ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ad-durarisaniyah, ketika beliau membahas tentang syirkul akbar, wa huwa arba'atu anwa, maka syirkul akbar itu ada 4 macam. Nah, beliau sebutkan an-nau'us tsani, jenis yang kedua adalah syirkun niyyah, syirik di dalam niat. Wahya al-iradatu wal qasd, yaitu syirik di dalam keinginan dan tujuan. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ya surat Hud yang telah kita bacakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Al ayah ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi untuk mereka amalan-amalan mereka padanya, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan padanya. Ya, kan, tapi apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali an-nar. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan gugur apa yang mereka usahakan padanya, dan sia-sialah apa yang mereka amalkan. Qultu, kata beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fahada mahmulun ala hadhil halah. Maka ini syirik di dalam niat dan tujuan itu dibawa pada keadaan seperti ini, yaitu yang dia menginginkan semata-mata dunia dan perhiasannya, sama sekali tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'di rahimahullah, dan berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fil qaul as-sadid, dalam kitab qaul as-sadid syarah kitab tauhid, wa ammal amalu li ajli dunya wa tahsilu aghradhiha fa in kanat iradatul abdi kulluha li hadzal qasd wa lam yakun lahu iradatu li wajhillah wa daril akhirah fa hadza laysa lahu fil akhirati min nasib. Adapun seorang yang beramal dalam rangka dunia dan dalam rangka mendapatkan ya tujuan-tujuannya, maka apabila keinginan dia, tujuan dia semuanya dengan tujuan seperti ini, 100% tujuannya adalah dunia, walam yakun lahu iradatu li wajhillah, dan tidak ada padanya tujuan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirah, maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan apapun di akhirah. Jadi enggak dapat pahala. Ya, tidak ada pahala. Amalannya sia-sia. Wa hadzal amalu ala hadzal wasfi la yasduru min mu'min. Dan amalan seperti ini dengan sifat yang seperti ini itu tidaklah muncul dari seorang yang mukmin. Ya, tidak muncul dari seorang mukmin. Yani al mukmin kamilul iman maksudnya. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Fa innal mu'mina walau kana dha'iful iman la budda an yurida Allah wa darul akhirah. Karena sungguhnya seorang mukmin walaupun imannya lemah, maka sudah mesti dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirah. Nah, ya. Jadi ada tujuan pahala, tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada. Tapi tercampur dengan tujuan dunia. Nah, ini keadaan yang pertama. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, bian ya'mal al-amala salih min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwi dhalik ibtigha'a wajhillah atau ibtigha'a wajhillah lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah innama yuridu an yujazihi an yujaziyahullah bihifdhi malihi wa tanmiyatihi au hifdhi ahlihi wa iyalihi au idamatin ni'ami alaihim wala himmata lahu fi talabil jannati wal harabi minan nar. Kadang yang kedua, seorang yang mengamalkan amalan soleh, ya seperti sholat, puasa, haji, dan yang misalnya, yang dia menginginkan wajah Allah. Tujuan dia apa? Mengharapkan wajah Allah. Akan tetapi dia tidak menginginkan pahala di akhirat, ya, tidak ingin menginginkan pahala akhirat. Innama yuridu an yujazihillah an yujaziyahullah bihifdhi malih. Akan tetapi tujuan dia adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hartanya dan menambahkan hartanya. Ini tujuannya, ya. Atau dia bertujuan agar dijaga keluarganya. Nah, atau tujuannya adalah agar dia mendapatkan kenikmatan terus menerus. Tidak ada semangat padanya untuk mencari surga dan terhindar dari neraka. Jadi ibadahnya untuk Allah, tapi yang diharapkan adalah pahala dunia. Nah, qala Syekhul Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab Tauhid. Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Tauhid, babu minasyirki iradatul insan atau iradatul insan bi amalihi dunya. Bab termasuk dari kesyirikan adalah keinginan manusia dengan amalannya dunia. Nah, beliau menjadikan satu bab khusus, ya. Nah, itu termasuk dari kesyirikan. Kata Syekh, qultu, aku katakan, wal muradu bisyirki hahuna asyirkul akbar. Yang dimaksud syirik kecil. Nah, qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan fi Fathil Majid. Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah dalam kitab Fathul Majid, beliau mengatakan, wa arada al-musannif rahimahullah bi hadhihi tarjamah wa ma ba'daha annal amali li ajli dunya syirkun yunafi kamali tauhid al-wajib wa yahbitul a'mal. Yang dimaksudkan oleh musannif, yakni yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari judul yang beliau buat dan yang setelahnya, bahwasanya amalan dengan tujuan dunia adalah syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, syirkul asghar. Wayah bitul amal, dan akan menggugurkan amalan-amalan. Faqauluhu syirkun yunafi kamala tauhidil wajib, ucapan beliau syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, yakni syirkul asghar. Yang dimaksud adalah syirik asghar. Lianna syirkal akbar yuzhibu bi asli tauhid. Karena syirik yang besar itu akan menghilangkan pondasi tauhid. Ini asal dari tauhidnya akan hilang. Apabila seorang melakukan syirkul akbar, syirik yang besar. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga. Jadi keadaan yang kedua, seorang dia bertujuan dari amalannya, ya, tujuannya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang diharapkan adalah balasan pahala dunia. Nah, al-halatu salisah, keadaan yang ketiga, man amilal amala salih diwajihillahi wali ajli dunia, adalah keadaan di mana seorang mengamalkan amalan soleh untuk wajah Allah dan untuk dunia. Jadi tercampur. Ya. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi hukmi hadhil mas'alah 'ala thalathati aqwal. Maka permasalahan ketiga ini para ulama, ya, mereka terjadi perselisihan tentang hukum keadaan yang ketiga ini dengan tiga pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annal ibadata batilah, bahwasannya amalannya akan batal. Ya, seorang yang mencampur tujuannya, tujuan amalannya untuk Allah dan untuk dunia, maka pendapat pertama mengatakan annal ibadata batilah, ibadahnya menjadi batil, ya, batal. Nah, qala al-Mula Ali Al-Qari, berkata al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah dalam kitab Miqatil Mafatih Syarh Mishkatil Masabih. Qala Ibnu Abdissalam, berkata al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah, mata ijtama'a ba'itsud dunya wal akhirah fala thawaba mutlaqan lil khabari sahih. Nah, maka ketika terkumpul antara pendorong dunia dan pendorong akhirat, ya, jadi yang mendorong dia melakukan amalannya adalah dunia dan akhirat, fala thawaba mutlaqan, maka tidak ada pahalanya secara mutlak berdasarkan khabar yang sahih, yakni berdasarkan hadis yang sahih, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzina wa huwa lilladzi asyrak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, aku adalah orang yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang dia menyekutukan aku padanya selainku, maka aku berlepas diri darinya, wa huwa lilladzi asyrak, dan amalannya untuk yang dia sekutukan. Nah, waqala Ibnu Qayyim rahimallahu fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in, beliau menyebutkan poin yang ketiga, an yabtadi'aha muridan bihallaha wan nas fayuridu ada'a faradahu atau fardahu wal jaza'a wa syukura minan nas. Keadaan yang ketiga, di mana seorang melakukan amalan diawali dengan keinginan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Jadi sekaligus, ya, dia menginginkan wajah Allah dan menginginkan perhatian dari manusia. Maka dia menginginkan untuk menunaikan kewajiban dia, demikian pula dia menginginkan pahala dan menginginkan ucapan syukur dari manusia. Nah, jadi tujuan dia melakukan amalan soleh, pertama untuk menunaikan kewajibannya, yang kedua untuk mendapatkan pahala, yang ketiga untuk mendapatkan, ya, terima kasih syukur dari manusia. Wa hadza kaman yusalli bil ujrah. Nah, dan ini seperti seorang yang sholat untuk mendapatkan upah, ya, sholat supaya dapat upah. Nah, ada yang seperti ini, ya, sholat supaya dapat uang. Nah, mungkin ada seperti sholat jenazah di sebagian daerah, ada sholat jenazah itu dibayar, ya, supaya yang sholat itu banyak. Tapi kalau sholat fardu dibayar mungkin tidak ada, ya, kecuali anak kecil mungkin, ya, yang sholatnya diberi uang oleh orang tuanya supaya sholat, ya, ini beda, anak kecil belum mukallaf. Seperti seorang yang sholat untuk mendapatkan upah, untuk mendapat imbalan, ya, sekali sholat 100 ribu misalnya, 5 waktu berarti 500 ribu. Contoh, fahuwa laulam ya'khuz al-ujrata sallah, yang mana dia apabila tidak mengambil upah, dia tetap sholat. Lakinnahu yusalli lillah walil ujrah. Akan tetapi dia sholat untuk Allah dan untuk upah, untuk mendapatkan upah. Kaman yahujju liyuskitul fardhu anhu, sebagaimana seorang yang berhaji untuk menggugurkan kewajiban darinya. Wa yuqalu fulanun hajj, dan supaya dia dikatakan fulan adalah haji. Fulan ini adalah Pak Haji misalnya. Ya. Ini biasanya di Indonesia. Nah, ya, seorang yang telah menunaikan ibadah haji digelari Pak Haji, ya kan. Nah, au yu'ti az-zakah, atau dia memberikan zakat, kadzalika fa hadza la yuqbal minhul amal, demikian pula yang seperti ini tidak diterima darinya amalannya. Wa in kanat niyyatu syartan fi suqutil farad, walaupun niat menjadi syarat untuk gugurnya kewajiban. Wajabat alaihil i'adah, wajib bagi dia untuk mengulangi apabila, ya, tercampur tujuan-tujuan seperti ini. Nah, mengerjakan sholat wajib supaya dapat upah, mengerjakan haji supaya dikatakan haji, pak haji atau yang semisalnya, ya. Maka yang seperti ini, menurut pendapat pertama dan pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib bagi dia untuk mengulanginya, ya. Nah, alias amalannya tidak sah. Al-Qawl Tsani, pendapat yang kedua, annal ibadata la tubtil, bahwasannya ibadahnya tidak batal. Disebutkan oleh Al-Qarrafi di dalam Al-Furuq, wa amma mutlaqut tasyrik kaman jahada liyuhassila ta'atallah bil jihad wa liyuhassilal mala minal ghanimah fahada la yadurruhu wa la yahrumu alaihi bil ijma'. Adapun kata Qarrafi, mutlaqut tasyrik, penggabungan secara mutlak, ya, penggabungan niat secara mutlak, seperti seorang yang berjihad dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, mendapatkan ketaatan kepada Allah, dan dalam rangka untuk mendapatkan harta ghanimah, ya, harta ghanimah. Makanya seperti ini tidak memudaratkan dan tidak mengharamkan dia dari pahala. Ini berdasarkan ijma kata Al-Qarrafi. Nah, jadi amalannya tidak gugur. Lianna Allah Ta'ala ja'ala lahu hadha fi hadhil ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ini, perkara-perkara ini di dalam ibadah tersebut. Seperti ghanimah, memang di dalam jihad ada yang namanya harta ghanimah, ya, dan diperbolehkan untuk mengambilnya. Fa farqun baina jihaduhu liyaqulan nas innahu syuja' au liyu'azzimahu al-imamu fayukthiru i'ta'uhu min baitil mal fa hadha wa nahwahu riya'un haram. Berbeda dengan seorang yang dia berjihad supaya dikatakan manusia sipulan syuja', pemberani, atau tujuannya supaya diagungkan oleh pemimpin yang dengan itu dia pun akan mendapatkan pundi-pundi harta, ya, dari baitul mal. Fahada, yang seperti ini dan yang semisalnya riya yang diharamkan. Berbeda dengan seorang yang berjihad, ya, liyahsula as-sabaya, untuk mendapatkan tawanan, untuk mendapatkan budak, wal qura, dan untuk mendapatkan kendaraan-kendaraan, wasilah, dan untuk mendapatkan senjata, min jihatil amwalil adu, dari sisi harta musuh, fahada la yadurruhu ma'annahu qad asyrak. Yang seperti ini tidak memudaratkannya, ya. Nah, bersamaan dia telah berbuat syirik. Nah, ya, ini dia telah menggabungkan niat, niat untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut dengan niat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merusak amalannya, ya. Karena memang pada amalan tersebut, ya, memang ada perkara-perkara dunia yang dijanjikan seperti ghanimah yang kita sebutkan tadi. Wa kadzalika man hajja wa syarraka fi hajjihi gharada al-muttajar bi an yakuna jalla maqsudihi aw kullahu as-safar litijarah khasah wa yakunul hajju imma maqsudan ma'a dzalika aw ghairu maqsudun aw ghairu maqsudin wa yaqa'u tabi'an ittifaqan fa hadza aidan la yaqdahu fi sihatil haji wala yujibu isman wala ma'siyah. Demikian pula seperti seorang yang berhaji yang dia menggabungkan niat hajinya itu dengan tujuan dagang, ya, dengan tujuan bisnis. Nah, banyak yang seperti ini, sekalian, ya, belanja di Arab Saudi. Nah, bi'an yakuna jalla maqsudihi, dengan menjadikan sebagian besar tujuannya adalah safar untuk berdagang secara khusus, ya, sehingga hajinya, ya, bisa jadi tujuannya dengan perkara tersebut awgaira maksudi, atau selain yang dia tujukan, wayaqau tabi'an ittifaqan, atau tujuannya itu mengikuti, dia berhaji tapi ada tujuan lain yang mengikuti. Kata beliau, kata Al-Qarafi rahimahullah, Fahada aydan la yaqdahu fi sihatil hajj. Yang seperti ini tidak merusak kesohihan hajinya. Ya, ini hajinya tetap sah. Wala yujibu isman wala maksiyah. Ya, tidak berakibat dosa dan tidak berakibat maksiat. Oke, kita lanjutkan sedikit. Wa kadzalika man shoma liyashiha jasaduh. Contoh yang lainnya seperti seorang yang berpuasa supaya badannya sehat. Ya. Nah. Seorang berpuasa niatnya diet misalnya. Auliyah sulalahu zawalu marad minal amradi allati yunafiha siyam. Atau dia berniat untuk menghilangkan penyakit dari penyakit-penyakit yang itu menafikan puasa. Ya, dan ini banyak. Puasa niatnya apa? Supaya sehat misalnya. Puasa untuk diet. Atau puasa untuk ngirit supaya gak banyak pengeluaran. Ya, banyak-banyak puasa supaya ngirit. Padahal kalau puasa juga mungkin pengeluarannya makin banyak. Karena ketika berbuka, ya, nah, seabrek bukaannya, semuanya dibeli. Nah, maka dengan tujuan seperti ini, puasa dengan tujuan seperti ini, atau wayakunu tadawi huwa maksuduhu au ba'du maksudih, atau berobat itu menjadi tujuan atau sebagian tujuannya, wasaumu maksuduhu ma'adhalik, dan puasa itu juga menjadi tujuannya. Nah, jadi tujuan dia berpuasa memang mau berpuasa untuk mengamalkan ketaatan dan dengan tujuan yang kita sebutkan tadi. Nah, wa auqa'a shauma ma'a hadhil maqasid, dan terdapat niat puasa dengan tujuan-tujuan ini, ya, bersama dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, la taqdahu hadhil maqasid fi shaumi, maka tujuan-tujuan tersebut tidak merusak puasanya. Ya. Bal amara biha sahibu syara' fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahibu syara', pemilik syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memerintahkan pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para syabab, ya, para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, memiliki kemampuan, ba'ah di sini ada banyak penafsiran, ya, fal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah, ya, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang tidak mampu, belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Ini syahidnya. Bainahu lahu wija'un ay qati', karena sungguhnya puasa itu sebagai wija, yaitu sebagai pemutus syahwat, peredam syahwat. Nah, ini ya, jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi seorang yang belum memiliki kemampuan menikah dan dia memiliki syahwat, ya, yang kuat, syahwat yang bergejolak, maka beliau memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya saum. Solusinya menikah. Afwan, solusinya puasa. Jadi seolah-olah di sini puasa dijadikan tujuan untuk membentengi syahwatnya. Nah, fa'amara bis-saumi li hadzal gharad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa dengan tujuan ini. Tujuan untuk meredam syahwat. Ya. Falau kana dzalika qadihan lam ya'mur bihi alaihi salatu wassalam fil ibadati wa ma ma'ha, maka seandainya yang demikian merusak, ya, akan merusak puasa, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan ibadah dan apa yang ada bersamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa dan ada tujuan lain, tujuannya supaya sehat, ya, supaya diet atau yang semisalnya, ataupun untuk meredam syahwat, ataupun untuk menghemat, maka tidak merusak puasanya kalau memang dasar niatnya memang puasa dalam rangka ketaatan, puasa sunnah atau yang semisalnya. Nah, maka tidak merusak menurut pendapat yang kedua. Wa min dzalika an yujaddida wudhu'ahu wa yanwi at-tabarrud aw tanzhib. Dan termasuk contohnya adalah seorang yang senantiasa memperbarui wudhunya, sering berwudhu dalam rangka apa? Dengan niat untuk tabarrud, untuk mendinginkan diri, dan untuk tanzhib, untuk kebersihan, ya, ataupun menghilangkan ngantuk. Ini tidak mengapa, dia tetap mendapatkan pahala wudhu dan mendapatkan apa yang dia tujukan. Nah, qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'ul Ulum, Ibnu Rajab mengatakan rahimahullah, fa in khalata niyat al jihadi matalan niyatu ghairi riya, maka apabila niat berjihad, ya, contohnya bergabung ataupun bercampur dengan niat selain niat riya, mithlu akhdhi ujratin lil khidmah, ya, semisal apa? Semisal mengambil upah untuk membantu. Nah, jadi dalam jihad itu kan biasanya ada saling membantu, ya, mungkin ada yang mengambil upah, ya, dari itu menyewakan kendaraannya misalnya, au akhdhi bi syai'in minal ghanimah, atau ada tujuan mengambil sesuatu dari ghanimah, dari harta rampasan perang, au tijarah, ataupun dalam rangka untuk berdagang, ya, ada tujuan untuk dagang, jihad tapi ada tujuan dagang, naqasa bidzalika ajru jihadi, maka pahala jihadnya berkurang, walam yubtilu bil kuliyah, dan tidak batal secara menyeluruh. Fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu sulusail ajrihim fa in lam yaghnamu syai'an tamma lahum ajrahum. Sungguhnya seorang yang berperang, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengambil ghanimah, ya, mengambil dari harta ghanimah, ta'ajjalu sulusai ajrihim, maka sepertiga dari pahala mereka akan disegerakan, yakni berkurang pahalanya. Fa'in lam yagnamu syai'an tamma lahum ajrahum, dan apabila mereka tidak mengambil ghanimah sedikit pun, pahala mereka sempurna, maka hanya berkurang dari sisi pahala, ya, dari sisi pahalanya berkurang, tidak sampai membatalkan jihadnya. Nah, wa qad dzakarna fi ma madha ahaditsa tadullu ala anna man arada bi jihadihi aradan minad dunya annahu la ajralah. Nah, kita sebutkan, ya, pada pembahasan sebelumnya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa jihad dengan tujuan dunia bahwasanya dia tidak mendapatkan pahala. Wa ya mahmulatun ala annahu lam yakun lahu ghurdun fil jihadi illa dunya. Ini dibawa pemahamannya kepada orang yang dia tidaklah ada dari tujuan jihadnya kecuali dunia. Adapun yang bercampur, maka dia tetap mendapatkan separuh dari pahalanya atau sebagian dari pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu beliau mengatakan, at-tajir wal musta'jir wal bukari ajruhum ala qadri ma yukhlisu min niyatihim fi ghazatihim. At-tajir, seorang yang berdagang, wal musta'jir, seorang yang penyewa, wal mukari, demikian pula seorang mukari, seorang yang menyewakan kendaraannya, ya, perental, ajruhum ala qadri ma yukhlisu min niyatihim, maka pahala mereka itu sesuai dengan kadar apa yang mereka niatkan, apa yang mereka ikhlaskan dari niat-niat mereka di dalam jihad mereka, dalam perang mereka. Ya, di seorang yang berjihad dengan tiga tipe seperti ini, jihad tapi ada kepentingan berdagang atau kepentingan sewa-menyewa, maka niat pahala mereka sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Wala yakunu mithla man jahada binafsihi wa malihi la yakhlutu bihi ghairuh, maka pahalanya tidak seperti seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya yang tidak tercampur sedikit pun dengan niat lainnya. Pahalanya sempurna. Ini jihad amalan besar, ya. Wa hakadha yuqalu fi man akhadha syai'an fil haji liyahujja bihi imma an nafsihi aw an ghairihi. Demikian pula ya, yang semisal ini dikatakan bagi seorang yang mengambil sesuatu dari hajinya ya, liyahujja bihi, yang dia berhaji dengannya, untuk dia berhaji dengannya. Imma an nafsihi, ya, baik itu dia berhaji untuk dirinya sendiri atau dia berhaji untuk orang lain. Wa qad ruwiya an Mujahid rahimahullah annahu qala fil hajjil jamal, dan Mujahid rahimahullah beliau mengatakan ya tentang haji jamal, wa hajjil ajir wa hajjit tajir huwa tamamun la yanqusu min ujurihim syai'. Hajjil ajir ya, haji untuk mendapatkan upah, wa hajjit tajir, dan haji seorang yang berdagang, huwa tamamun, itu tetap sempurna. La yanqusu min ujurihim syai', tidak berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Ya, kalau niatnya tetap apa? Tetap murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap didasari niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza mahmulun ala anna qasdahum al-asli kana huwal haji duna takassub. Nah, ucapan Mujahid ini bahwa pahala mereka itu tidak berkurang, itu pengertiannya dibawa bagi orang yang tujuannya, tujuan asalnya adalah berhaji duna takasub, tanpa ada untuk takasub, untuk usaha sedikit pun. Jadi murni dia melakukan haji kemudian yang lainnya mengikuti. Ya. Tujuan dia haji atau umroh. Nah, kemudian mungkin dia memiliki kesempatan ya, mungkin dia di tanah suci belanja di situ atau berdagang di situ untuk dibawa ke tanah air, maka ini tidak mengurangi pahala hajinya ya, kalau memang asal dari niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Baik, dan pendapat ketiga insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Pertanyaan, apa boleh bagi kita untuk merendahkan suatu pelajaran? Nah, jazakallahu khairan, amin wa iyyak. Nah, tidak boleh ya merendahkan pelajaran. Nah, ini maksud adalah pelajaran agama ya. Nah, ilmu din tidak boleh untuk kita rendahkan. Ya, bahkan dikhawatirkan seorang yang merendahkan ilmu agama, dia termasuk orang yang merendahkan syiar Allah. Ya. Jadi setiap ilmu ya harus kita muliakan. Nah. Wallahu alam, yang dimaksud merendahkan di sini yang bagaimana? Kalau merendahkan maksudnya menghina ilmu tertentu ya, atau melecehkan ilmu-ilmu tertentu dari cabang ilmu agama, maka dikhawatirkan bisa mengarah kepada kekufuran, karena telah merendahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ilmu agama itu mulia. Ya, walaupun dari sisi afdolnya itu berbeda-beda. Ilmu tauhid tentunya ilmu yang paling tinggi derajatnya, ilmu yang paling mulia, ilmu akidah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat kepada yang terlalu tergesa-gesa dalam menyikapi teman ana, dan tolong nasihatkan kepada ana yang sering suulon kepada teman ana. Baik. Ya, nasihatnya jangan suka suulon ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari suka berprasangka, karena berprasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ya, sesuatu yang paling dusta. Ya. Nah. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Jauhilah dari kalian ya, adh-dhon. Mayoritas dari dhon. Ya, dari berprasangka. Berprasangka jelek. Inna ba'dadh-dhonni ism. Ya, sungguhnya sebagian dari Dhon itu adalah itsam. Nah, dan tidak boleh tergesa-gesa dalam menyikapi seseorang ya. Nah, karena al-istijal minasyaiton. Nah, jadi tidak boleh kita tergesa-gesa. Kalau kita melihat ada sesuatu yang mungkin tidak baik pada teman kita, ya kita cross check, mungkin kita salah paham. Ya, mungkin kita ada ucapan teman kita yang mungkin dari ucapan itu kita timbul suudzon dalam diri kita atau dari sikap dia. Nah, mungkin ketemu papasan kok enggak salam. Ya mungkin dia enggak melihat atau lagi sumpek pikirannya. Ya, di cross ya, kenapa antum enggak salam misalnya? Kok cuek? Ya tinggal di datangi teman tersebut. Ya, jangan suka suudzon. Kalau memang dia terdapat kesalahan ya dinasihati. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hadzakumullah.